بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا، وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني الله وإياكم جميعا وثبتني الله وإياكم على الحق وعاذني الله وإياكم كذلك من النار. الحمد لله pada malam yang berbahagia ini dengan segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, secara khusus adalah karunia taufik, hidayah dan inayah, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali di dalam majlis ini, di dalam melanjutkan nasihat-nasihat dan petua agama, merupakan perkara yang memberikan manfaat kepada pemimpin yang apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمه الله تعالى رحمة واسعة في dalam رسالة beliau yang bertajuk دور المرأة في إصلاح المجتمع، peran wanita di dalam memperbaiki masyarakat. Pada pertemuan yang lalu telah kita menyebutkan muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh رحمه الله تعالى di dalam menyebutkan dorongan di dalam hal menulis atau menyampaikan hadarah ini. Kemudian beliau menyebutkan bahwa perbaikan itu ada dua macam. Ada islahu zahir, perbaikan yang sifatnya nampak dan terlihat. Dan yang kedua adalah memperbaiki masyarakat di balik dinding. Yang mana ini adalah bahagian daripada wanita di dalam permasalahan ini. Lalu kata Syekh hafizahullah taala melanjutkan dengan mengatakan ahammiyatu dawril mar'ati fi islahi mujtama', pentingnya peran wanita di dalam memperbaiki masyarakat. Ketahuilah bahwasanya wanita itu barakallahu fikum tentunya memiliki hak dan tanggung jawab sebagaimana yang dimiliki oleh laki. Lahunna kama lirrijal wa 'alayhinna kama 'alal rijal. Mereka mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh kaum lelaki, demikian mereka mendapatkan dosa. Yakni mereka memiliki tanggung jawab sebagaimana kaum lelaki memiliki tanggung jawab tersebut. Maka wanita memiliki peran penting di dalam memperbaiki masyarakat. Akan tapi peranan mereka adalah wara al-judur, di balik dinding, sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam penjelasan yang sebelumnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahallahu ta'ala rahmat wasiah. Kata beliau hasibahallahu ta'ala, kata beliau rahimahallahu ta'ala, نظن بعد ذلك أنه لا ضير علينا إن قلنا إن إصلاح نصف المجتمع أو أكثر يكون منوطا بالمرأة. Kita meyakini atau kita mengira setelah itu bahwa bukanlah hal yang tercelah bagi kita jika kita mengatakan bahwa memperbaiki separuh masyarakat itu atau lebih itu ada kaitannya dengan wanita. Mahupun bil-mar'ah. Memiliki hubungan dan kait yang menghubungkan pada wanita. Karena wanita ini, barakallahu fikum, memiliki peran di dalam perbaikan masyarakat dalam ini, barakallahu fikum, adalah mereka sebagai induk di dalam melahirkan orang, melahirkan manusia, dan mereka sebagai murabbiyah, mereka sebagai pendidik di dalam mendidik generasi-generasi berikutnya. Menunjukkan pada kita bahwa wanita memiliki peran di dalam perbaikan masyarakat itu. Oleh karena itu, bila mana wanita ini memiliki peran dan peranan mereka itu sangat penting, maka hendaklah wanita ini dididik menjadi wanita yang salihah, wanita yang baik, wanita yang saleh. Wanita yang alimah, yang berilmu, punya ilmu di dalam mendidik dan menjadi wanita yang salihah di dalam perilaku dan akhlaknya. Wadhalika lisababain, kata beliau, dan itu dikarenakan dua sebab. As-sababul awal, sebab yang pertama, bahwa wanita ini memiliki peran penting di dalam memperbaiki masyarakat. Bahkan kebaikan yang terjadi pada masyarakat dalam jumlah yang separuh ataukah lebih itu ada kaitan dan hubungannya dengan wanita. Kata beliau, sebab yang pertama, an-nisa'a karrijali 'adadah, bahwasanya para wanita itu seperti lelaki dalam hal jumlah, dalam hal bilangan. Wanita memiliki populasi yang besar bagaimana halnya lelaki, bahkan wanita populasinya jauh lebih banyak daripada lelaki. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihissalam di dalam hadis beliau, dan terdapat dalam hadis Imam Malik, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga dalam Muslim rahimahumullah taala, menyebutkan tentang tanda di antara tanda-tanda tidaknya hari kiamat, yaitu bahwa di antara ciri dan tanda tegaknya hari kiamat, wanita itu mendominasi jumlah mereka, populasi mereka mendominasi melebihi populasi dari kaum lelaki. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yaqula ar-rajul al-qawi 50 imra'ah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai seorang lelaki berbanding dengan ya seseorang lelaki dimiliki oleh 50 wanita. Yakni hari kiamat tidak akan tegak jumlah perbandingan wanita dan lelaki itu adalah 50:1. Atau 1:50. 1 lelaki, 50 wanita. Subhanallah. Nah, menunjukkan bahwa kelak nanti wanita ini akan menjadi populasi yang paling besar, yang paling banyak mendominasi dan mengalahkan jumlah lelaki. Dan menghadapi populasi yang banyak bagi wanita ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah disyariatkannya adanya ta'addud, adanya poligami. Naam. Bahwa hikmah daripada poligami itu adalah untuk mempunter, ya, untuk menghadapi jumlah populasi wanita yang mereka lebih mendominasi dari jumlah laki. Dan itu merupakan di antara perkara yang disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fankihu ma taaba lakum min an-nisaa'i mithla dhalika wa ruba'. Maka nikahilah wanita-wanita yang terbaik, yang salih bagi kalian. Mithla wa thalatha wa ruba'. 2, 3 dan 4. Ini adalah salah satu hikmah dari hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita itu jauh lebih banyak daripada wanita. إن لم يكن أكثر عني أن ذرية آدم أكثرهم من النساء. Jika mereka tidak mendominasi, aku maksudkan bahwa saya keturunan Adam ini, keturunan Adam yang manusia ini, dominasi mereka adalah dari kalangan para wanita. Kebanyakannya wanita. كما دلت على ذلك سنة النبوية sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh sunnah Nabi yang telah tersebutkan tadi. Bahwa di antara tanda dan ciri hari kiamat, ya, populasi wanita mendominasi laki-laki dengan perbandingan 50:1. Subhanallah. Walakinnaha takhtalifu min baladin ila baladin wa min zamanin ila zaman. Akan tapi wanita ini di dalam hal kesesinya, di dalam hal jumlahnya itu berbeda-beda dari satu negeri ke negeri yang lain. Dari satu masa ke masa yang lain. Ya. Mungkin di Indonesia jumlah populasi laki-lakinya lebih banyak dari wanita. Tapi di negeri lain boleh jumlah populasi wanita jauh lebih banyak daripada laki. Ataupun sebaliknya. Yang katanya barakallahu fikum yang kita dengar bahwa jumlah populasi di negeri kita ini kebanyakannya wanita. Naam. Juga dari masa ke masa yang berikutnya, dari masa ke masa yang lain. Jadi tidak menunjukkan bahwa di setiap negara mesti wanita jauh lebih banyak daripada wanita, tidak. Namun secara umum, secara dunia, ya, bilangan dunia, populasi dunia, bahwa di antara perkara yang harus pahami bahwasanya jumlah wanita ini mendominasi lelaki. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang telah kita sebutkan tadi bahwa di antara tanda-tanda tegaknya hari kiamat adalah wanita berbilang, wanita itu berjumlah jauh lebih banyak daripada lelaki dengan perbandingan 50:1. Waqad takunu an-nisa'u fi baladin ma akthar min ar-rijal. Terkadang wanita-wanita itu di negeri-negeri yang tidak diketahui, di negeri itu, mana saja, jauh lebih banyak bilangannya, populasinya daripada lelaki. Faqad yakunu al-'aksu fi baladin akhar, dan terkadang sebaliknya di negeri yang lain. Terkadang di negeri ini mungkin jumlah populasi wanita jauh lebih banyak daripada lelaki, tapi di negeri yang lain boleh jadi lelaki jauh lebih banyak populasinya daripada wanita. Kama anna an-nisa qad yakunu aktsara min ar-rijali fi zamanin wal 'aks fi zamanin akhar. Sebagaimana halnya bahwasanya wanita itu terkadang jauh lebih banyak populasinya daripada lelaki di suatu masa dan sebaliknya di masa yang lain. Nah, maka dari sini menunjukkan kepada kita barakallahu fikum, wanita itu memiliki peran penting karena terkadang mereka jauh lebih banyak populasinya dibanding lelaki. Ya, kadang. Maka dari ini menunjukkan kepada kita bahwasanya wanita itu sangat penting di dalam perannya di dalam memperbaiki masyarakat. Jadi dia memiliki peran penting dalam hal ini. Barakallahu fikum. Wa ala kulli halin fa inna lil mar'ati dawran kabiran fi islahil mustanah. Dan bagaimanapun keadaannya, bahwasanya wanita itu memiliki peran besar di dalam memperbaiki masyarakat. Jadi kesimpulannya, wanita ini memiliki peran yang besar di dalam memperbaiki masyarakat. Barakallahu fikum. Maka apabila dari apa yang disebutkan ini kita mengetahui bahwasanya wanita itu memiliki peran yang besar di dalam memperbaiki masyarakat, maka hendaklah kita mempersiapkan wanita-wanita itu menjadi wanita-wanita yang memiliki keahlian di dalam mengislah, di dalam memperbaiki keadaan umat, di dalam memperbaiki masyarakat, menjadi wanita yang muslihah, wanita yang memperbaiki. Hendaklah mereka dididik dengan baik, dengan didikan-didikan yang baik, karena mereka memiliki penting dalam hal ini di dalam perbaiki masyarakat. Al-sabab al-thani, sebab kedua kata syair, rahimahallahu ta'ala, anna nash'at al-ajali awwala ma tansha'u inna ma tukunu fi ahdhanin nisa. Bahwasanya pertumbuhan generasi manusia, ya, termasuk dalam hal ini lahirnya, pertumbuhannya, perkembangannya, pertama kali generasi itu tumbuh dan berkembang adalah dalam pangkuan para wanita. Nah, dalam pangkuan para wanita. Menunjukkan pada kita bahwa yang pertama yang dikenali oleh manusia, oleh generasi itu di dalam hal tabiat, di dalam hal perangai dan watak, adalah mereka mengenali dari para wanita, dari ibu-ibu mereka. Barakallahu fikum. Maka dari ini menunjukkan kepada kita bahwa wanita ini sangat punya peran penting dan memiliki tugas yang berat di dalam mendidik generasi. Di dalam mendidik generasi umat ini. Karena wanita itu sebagai al-madrasatul ula, sebagai sekolah pertama. Ya, empat generasi itu untuk belajar dan dia juga menjadi seorang mudarrisah, murabbiah, menjadi guru dan pendidik. Inilah wanita. Inilah perempuan. Wa bihi yatabayyanu ahammiyatu ma yajibu 'ala al-mar'ati fi islahi al-mustana'. Dan dengan ini menjadi jelaslah pentingnya apa yang wajib bagi wanita di dalam memperbaiki masyarakat ini. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita bahwa di sana ada kewajiban berwanita di dalam memperbaiki masyarakat ini, yang hal itu adalah merupakan hal yang penting. Menunjukkan pada kita bahwa wanita ini memiliki makanah muhimah, memiliki posisi dan tempat yang penting di dalam kehidupan masyarakat ini, yang mana mereka para wanita tidak bisa berpisah dengan kehidupan masyarakat ini. Di dalam salahiyatu al-mustama, di dalam kesolehan, kebaikan masyarakat ini. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, di dalam menyebutkan tentang sebab wanita itu memiliki peran penting di dalam memperbaiki masyarakat. Ya. Barakallahu fikum. Maka dari apa yang kita sebutkan ini, maka hendaklah para wanita memperhatikan. Jangan kalian hidup acuh tak acuh di dalam kehidupan masyarakat. Tapi jadilah wanita yang saleh, wanita yang muhtamma bi syu'uni mustama'iha. Wanita yang memiliki perhatian terhadap keadaan dan kondisi masyarakatnya. Yang mereka melakukannya adalah min wara'il judur, di balik dinding. Tindakan islah dan perbuatan islah, perbuatan di dalam hal memperbaiki keadaan masyarakat, mereka melakukannya di balik dinding. Ya. Nah, yang tentu di sana lelaki memiliki tanggung jawab yang boleh dikata jauh lebih berat pula dari wanita. Masing-masing telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam syariat ini. Oleh itu menunjukkan pada kita barakallahu fikum penting bagi kita untuk memahami perkara ini. Lalu kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, menyebutkan tentang hal yang penting di dalam agar wanita itu sanggup di dalam menunaikan tugasnya di dalam islah, di dalam memperbaiki keadaan umat, di dalam memperbaiki masyarakat. Kata beliau, muqawamatu islahil mar'ati fil mujtama', keahlian-keahlian, keharusan-keharusan wanita mengambil andil di dalam memperbaiki masyarakat. Jadi wanita ketika terjun dan dia dijadikan, dinyatakan sebagai seorang memiliki kewajiban di dalam mengislah, melakukan perbaikan, maka semestinya wanita itu memiliki muqawamat, mu'ahalat, memiliki keahlian-keahlian, kepandaian-kepandaian di dalam bertindak, di dalam melakukan sesuatu yang memiliki kaitan dan hubungan dengan perbuatan terhadap masyarakat. Ini yang disebutkan oleh beliau penting bagi kita untuk memahaminya. Likai tahaqqaqa ahammiyatul mar'ati fi islahil mujtama'i la budda lil mar'ati min mu'ahalatin aw muqawamatin li taquma bi muhimmatiha fil islah. Agar pentingnya wanita di dalam memperbaiki masyarakat itu terwujud dengan baik, terwujud dengan betul, mesti wanita itu memiliki keahlian-keahlian, memiliki kepandaian-kepandaian yang ia dapat menunaikan tugasnya di dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Jadi dia harus dibekali dengan keahlian-keahlian. Dia harus dibekali dengan kepandaian. Naam. Tentunya di antaranya adalah ilmu yang sangat penting dalam hal ini. Al-ilmu nafi, al-ilmu syar'i. Ini adalah hal yang terpenting di dalam peranan wanita di dalam memperbaiki masyarakat. Mereka harus ilmu. Mereka harus berilmu di dalam agama Allah Subhanahu wa Taala, mengetahui yang halal yang haram, sehingga bila mana mereka mendidik anak-anak mereka, mengajari generasi-generasi berikutnya, maka mereka mengajarinya dengan benar, ya, dengan ajaran di atas kitab Allah dan sunnah. Mereka berakhlak dengan akhlak yang sami, akhlak yang kerim, akhlak yang mulia. Berakhlak dengan akhlak Al-Quranul Kerim. Wa ilaikum janiban min hadihil muqawamat. Dan perhatikanlah segi dari perbekalan-perbekalan ini. Keahlian-keahlian ini. Perhatikan. Ya. Camkan ini. Sudah ini sangat penting. Al-muqawwamul awwal, perbekalan yang pertama, agar wanita itu dengan itu ia menjadi hal yang penting di dalam memperbaiki masyarakat, di dalam peranannya, ialah kata beliau, salahul mar'ati, kesolehan wanita. Ya, karena bila mana wanita itu saleh, maka tentu di balik kesolehannya akan menghasilkan generasi-generasi zurriyah, ajyalun salihin, menghasilkan generasi-generasi yang saleh. Maka di sini penting di dalam hal memperhatikan kesalahan wanita. Dan tentunya kesalahan wanita adalah merupakan perkara yang diidamkan oleh para lelaki. Sebagaimana yang telah lalu di dalam pembahasan pembahasan sebelumnya. Yang merupakan kunuz, ya, benda simpanan, barang simpanan yang berharga yang disimpan oleh laki adalah wanita salihah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ala akhbirukum bi khairi ma yakmizu fi al-mar'u al-mar'atu salihah." Maukah aku beritahukan kalian, aku kabarkan kepada kalian dengan yang terbaik yang disimpan oleh lelaki adalah wanita salihah. Masyarakat al-muhim, masyarakat al-akhwat, al-umahat, maka hendaklah kesolehan itu dijadikan sebagai hiasan diri-diri kita. Karena kalian memiliki peran dalam hal ini, peran di dalam memperbaiki masyarakat. Yaitu kata beliau, antakunal mar'atu nafsuha salihah, yaitu wanita itu sendiri menjadi wanita yang salihah. Litakuna uswatan hasanah, agar dia menjadi suri teladan yang baik. Wa qudwatan thayyibatan li banati jinsiha, dan menjadi contoh yang bagus untuk putri-putri atau anak-anak perempuan dari sejenisnya. Jadi untuk menjadi tauladan, karena dia sebagai seorang murabbiyah, mudarrisah, maka wanita-wanita yang menjadi wanita-wanita yang didiknya dalam hal ini adalah anak-anaknya ataupun orang lain, mereka akan mencontohinya. Maka hendaklah wanita itu menjadi wanita yang salihah. Walakin kaifa tasilu al-mar'atu ila al-salah, akan tetapi bagaimanakah wanita itu dapat sampai kepada tingkat kesalehan? Bagaimana mungkin wanita itu bisa menjadi saleh sampai pada tingkat menjadi saleh, jadi baik? Lita'alam kullu mra'atin annaha lan tasila ila al-salahi illa bil-ilm. Hendaklah setiap wanita itu mengetahui bahwasanya dia tidak akan sampai kepada kesalehan. Dia tidak akan sampai kepada kebaikan menjadi wanita yang salihah kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Maka ini juga menunjukkan bahwa kita wajib bagi wanita itu mempelajari ilmu. Apa yang wajib baginya? Dalam mengetahui perkara yang halal dan yang haram. Dalam mengetahui aqidah yang benar, yang sahih. Naam. Jadi wanita juga harus menimba ilmu. Ya. Harus mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'ani huwa al-ilmu syar'i alladhi tatalaqahu. Yang aku maksudkan adalah ilmu syar'i yang ia pelajari, yang ia terima. Imma min butunil kutub, entah dia menerima ilmu itu, ia mengkaji ilmu itu dari perut-perut kitab, yakni ia membaca kitab, punya maktabah, perpustakaan, ia membaca, ia mengkaji, ya, in amkana hadzalik, jika hal itu memungkinkan, ya, dia membeli kitab, kitab-kitab aqidah, kitab-kitab ahli sunnah, karangan-karangan ulama ahli sunnah, ia baca, ya, membekali dirinya dengan ilmu, dengan modal membaca saja apa yang ia sanggup melakukannya. Wa imma min aqwalil ulama, dan entahkah ia mengambilnya pun dari mulutnya para ulama. Ya. Sawa'un akan haulai ulama min ar-rijali aw min an-nisa', sama saja para ulama itu adalah dari kalangan lelaki atau wanita. Selama itu adalah al-ilmu syar'i, maka wajib baginya untuk menerimanya, wajib baginya untuk menuntutnya dan menimbanya. Wa fi asrina hadha yas'alu katiran an tatalaqqa al-mar'atu al-'ilma min athar ulama. Kata beliau, di masa kita ini sangatlah mudah wanita itu mengambil ilmu, mengkaji ilmu dari mulut-mulutnya para ulama. Mudah baginya untuk mendapatkan ilmu dari mulutnya para ulama. Ya. Wa dhalika biwasitati al-ashiratati musajjalah, dan hal itu dengan perantaraan kaset rekaman, alhamdulillah. Ya. Namanya ceramah-ceramah para ustaz kita di Indonesia yang sudah terekam, tinggal didengar, di-download, didengar. Ataukah dari kaset-kaset para ulama, alhamdulillah, di masa ini. Dari ceramah-ceramah para ulama, dengar. Fa inna hadhihi al-ashrita wa ta'lillahi alhamdu laha dawrun kabirun fi tawjihi al-mustama' ila ma fihi al-khair wa al-salah. Dan bahwasanya kaset-kaset ini, alhamdulillah, kata beliau, memiliki peran yang besar di dalam mengarah masyarakat kepada apa yang di dalamnya ada kebaikan dan kesalehan bagi masyarakat ini, jika kaset-kaset ini digunakan dalam hal ini. Idzan fala budda lisahi al-mar'ati min al-'ilmi, kalau begitu maka wanita itu mesti, kesalehan wanita itu mesti ya dibangun dari ilmu. Kesolehan wanita itu mesti ada ilmu. Tidak cukup dikatakan soleh kalau betulnya soleh pun tidak punya ilmu. Dia harus dengan ilmu. Innahu la solaha illa bil ilmi, karena tidak ada kesolehan itu kecuali dengan ilmu. Karena ilmu itulah yang akan menjadi dustur, menjadi pedoman bagi dia, yang akan mengarahkan dia. Ya. Naam. yang akan mengarahkan dia. Sehingga ke arah mana ia berjalan, perbuatan apa yang harus ia lakukan, semuanya itu adalah dengan ilmu. Maka kesolehan itu memiliki kaitannya dengan ilmu dalam hal ini. Nah, insyaAllah ta'ala kita cukupkan sampai sini. Dan bismillah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala dalam hal ini. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضل